ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد sebelum kita lanjutkan tafadhal yang mau menyetorkan hafalannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'aluna 'anil naba'il 'azhim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamuna thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfahu fis-suri fata'tuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا فكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Ada yang lainnya yang belum? Fadhan. Berisi. Sudah siap. Fadhan. Ada lagi? Sudah ya? Fadhan. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤشرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا فكذبوا بآياتنا كذابا. عندك الدنيا فكذبوا بآياتنا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أخشيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا. Cukup. Hasan. Satu lagi. Ada. Wajib. Siap. Lanjutkan. Sok. Dari bumi. Bima, siap. Dava. Yes. Dava. Panjang maknya. Ini bimaknya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Panjang juga haknya. Labithina fiha ahqaba. Haknya dipanjangkan. Labithina. Labithina. Baik, cukup. Jadi ingat-ingat di ma dengan ha yang kurang panjang. Ibilias. Di ma sama ha yang kurang panjang. Yang ada tanda seperti gini dibaca 4 sampai 5. Oke. Sama zal, ni zal terus dilatih. Ujung gigi dengan ujung lidah tempelkan za, jangan za ya, jangan za seperti fazuku umpamanya, fazu, a'udzu, jangan a'udzu. Ini di zal terus dirasakan ujung lidah dengan ujung gigi supaya tepat za, az bukan az. Wakazabu jadinya. Kalau za wakazabu, tapi ini pakai zal wakazabu, kazabu. Pengucapan zal, zal. Jangan, jangan zal, jangan zal. Baik, kita lanjutkan. Dalam ayat sebelumnya Allah SWT firmankan tentang sifat yaitu as-sama, langit, yang sebelumnya di dunia ini kita dapatkan langit-langit sebagai atap yang memayungi, meneduhi bumi ini. Maka di hari kiamat nanti Allah jadikan sebagai abwaba, wa futihatis sama fakanat abwaba, dibukakannya langit-langit, maka nyatalah langit-langit ini seperti pintu-pintu yang terbuka. Taib. Kemudian sifat yang lainnya dari sifat langit yang terjadi di hari kiamat nanti, wa thamma sifatun ukhra dzakarah Allahu fi qawlihi, dan di sana ada sifat yang lain yang Allah sifatkan tentang langit. Allah sebutkan pada ayat setelahnya, wasuyyiratil jibalu fakanat saraba, dan dijalankannya gunung-gunung, ya, atau sifat yang lain apa bagi hari kiamat, ya, sifat yang lain, ciri tanda yang lain, ya, kejadian yang luar biasa yang besar di hari kiamat nanti. Allah jalankan, Allah terbangkan gunung-gunung, fakanat saroba, makanya telah gunung-gunung tersebut seperti fata morgana, bayangan, karena berterbangan, berjalan, ya, seperti asap berjalan, seperti debu yang berjalan. Ay anna jibal al-azimat as-samma'u, bahwasanya gunung-gunung yang azimah as-samma'a, gunung-gunung yang besar yang somma menjulang hitam tapi kokoh, di hari itu tudakku, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain disebutkan fadukkata dakata wahida, fadukkata dukata wahida, langit ini dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, sekali penghancuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatakunu karamli, sehingga gunung-gunung yang besar yang terpanjang yang kita lihat sekarang ini di hari kiamat nanti Allah hancurkan dengan sehancur-hancurnya seperti ar-raml, ya, debu-debu, ya, pasir-pasir. Thumma takunu kasarabi tasiru, kemudian seperti sarab, bayangan, fata morgana yang berjalan, ya, seperti bayangan yang berjalan. Antum lihat ini bagaimana kalau awan berjalan. Maka demikian pula ketika gunung dihancurkan Allah SWT seperti debu-debu atau pasir-pasir, maka berterbangan. contohnya, yang padahal sebelumnya terjadi hari kiamat tersebut, ya kita lihat Gunung Salak, ya, Gunung Ciremai atau gunung yang lainnya menjulang tinggi kokoh. Baik. Itulah kekuasaan Allah SWT di hari kiamat. Oleh karena itu Allah SWT firmankan, wasuyyiratil jibalu fakanat saraba. Dan setelah itu kata Allah SWT, inna jahannam kanat mirsada. Sesungguhnya jahannam nyatalah dia senantiasa mengintai. Senantiasa mengintai. Dia mengintai siapa orang-orang yang hendak Allah SWT hempaskan ke dalam jahannam. Ay mirsadatan wa ma'iddatan lit-taghin. Yaitu neraka jahannam Allah jadikan sebagai pengintaian dan tempat yang dijanjikan bagi at-taghin, orang-orang yang melampaui batasan. Orang-orang yang melampaui batasan, maka tempat mereka di jahannam. Wa jahannamu ismun min asma'in nar. Dan jahannam adalah salah satu nama dari nama-nama neraka, menunjukkan bahwa neraka memiliki nama yang banyak, sebagaimana surga memiliki nama yang banyak. Allati laha asma'un katsiratun, yang neraka memiliki nama-nama yang banyak, di antaranya adalah jahannam. Wa summiyat bihadzal ismi, dan dinamakan jahannam dengan nama ini, dinamakan jahannam dengan jahannam. Kenapa sebabnya? Kata Syekh, li'annaha dzatu juhmatin wa dzulmatin bisawadiha wa qa'riha. A'adanallahu wa iyyakum minha. Dikarenakan jahannam dia memiliki kubangan yang sangat besar. Diibaratkan seperti priuk yang besar. Kubangan, seperti kolam yang besar. Wa dzulmatun, dan berisi dengan berbagai macam kegelapan. Bisa wadiha, dengan kehitaman yang ada padanya, gelap gulita yang berada di neraka jahannam. Wa qariha, dan dikarenakan dalamnya, dikarenakan sangat hitamnya dan dalamnya, maka disifatilah sebagai jahannam dari kata juhma, yang memiliki kubangan yang besar dalam, sehingga gelap gulita di dalamnya. A'adanallahu wa iyyakum minha. Semoga Allah SWT, atau kita berlindung pada Allah SWT dan kalian dari neraka jahannam. Semoga Allah SWT melindungi kami dan kalian dari neraka jahannam. Wa hiya mirsadun lit-taghin. Dan jahannam adalah tempat pengintaian bagi orang-orang yang melampaui batasan. Qad a'addahallahu azza wa jalla lahum minal an. Ya Allah SWT telah sediakan jahannam tersebut bagi orang-orang yang melampaui batasan dari sejak sekarang ini. Dari sejak dunia ini maksudnya, bukan di zaman Syekh. Dari semenjak Allah SWT menciptakan alam ini, makhluk ini, maka Allah ciptakan pula neraka jahannam di antaranya. Fahiya mawjudatun, sehingga neraka jahannam sudah ada. Bukan sesuatu ilustrasi, sesuatu yang akan diadakan nanti, tidak. Tapi Allah SWT telah sediakan, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan, wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Dan takutlah kalian kepada neraka yang telah disediakan bagi orang-orang yang kafir. Ya, Allah SWT sebutkan di sini, a'adda u'iddat, dengan kata u'iddat, telah disediakan, menunjukkan apa yang telah disediakan Allah SWT, hal itu telah ada. Tapi Allah SWT tidak menyelisihi janjinya dengan mengatakan telah disediakan kemudian tidak tersedia. Tentunya hal itu keliru. Tapi dan hal itu dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan bahwasanya neraka telah ada, wara'ahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hina 'uridat 'alaihi wa huwa yusalli salatal kusuf. Yaitu di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat neraka jahannam ketika ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat kusuf, gerhana. Jadi ketika dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat gerhana, maka ditampakkanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam keberadaan neraka. Tapi menunjukkan hal itu telah ada. Ya. Demikian pula ketika Isra dan Mi'raj, ditampakkan pula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jahannam dan yang lainnya. Dari kisah-kisah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya diperlihatkan tentang surga dan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan hal itu telah ada. Maka ketika salat gerhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa neraka. Wa ra'a fiha imra'atan tu'adzabu fi hirratin laha habasatha la hiya at'amatha wa la hiya arsalatha ta'kulu min khashashil ardi. Di antaranya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan neraka jahannam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang wanita yang sedang diazab. Ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan seorang wanita yang sedang diazab di neraka ketika itu. Apa sebabnya? Penyebabnya yang menyebabkan wanita tersebut diazab di dalam neraka yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat secara langsung dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan fi hirratin laha, disebabkan karena kucing yang dia miliki. Ini kucing yang dia miliki menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Kenapa? Habasatha, karena wanita tersebut menahan kucingnya, memenjarakan kucingnya, ya, mengandangkan kucingnya. Kucingnya tersebut la hiya at'amatha, tidak dia berikan makan, walahia arsalatha, dan dia tidak lepaskan, tapi dikurungi terus, dikandangi terus, tanpa diperhatikan makan dan minumnya. Sehingga kucing tersebut ta'kulu min khashashil ardi, atau afan ta'kulu min khashashil ardi. Allah alam apakah wanita ini yang memakan dari binatang-binatang bumi, serangga-serangga bumi. Tanya. Sebagai azab bagi wanita ini di neraka nanti. Ini salah satu contoh yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keberadaan neraka. Sehingga dari ini hati-hati ketika kita memiliki piaraan. Tanya. Yang miara kucing atau burung, ayam dan yang lainnya. Diperhatikan dari makan dan minumnya. Hal itu tidak haram kita memeliharanya, boleh-boleh saja, tetapi diperhatikan dari makan dan minumnya. Tapi jangan sampai seorang tidak peduli dari makanan dan minumnya. Ya, sebagaimana kita butuh makan dan butuh minum, maka binatang-binatang pun, ya, mereka pun butuh untuk makan dan minum. Sehingga hal itu diperhatikan. Ya, jangan sampai dengan perkara yang dianggap sepele, yang remeh, ternyata hal itu memasukkan seseorang ke dalam neraka. Demikian pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan tentang neraka, wa ra'a fiha Amr ibn Luhay al-Khuzai yajuru qasbahu finnar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Amr bin Luhay al-Khuzai, dia menyeret am'aahu, yakni am'aahu, usus-ususnya di neraka. Amr bin Luhay al-Khuzai dilihat oleh Nabi SAW berada di neraka dalam kondisi menyeret usus-ususnya yang terurai dari perutnya. Ya. Usus-usus yang terurai ditarik sambil berjalan. Kenapa? Sebagai hukuman apa? Li'annahu kana awwala man adkhala syirka 'ala al-Arab. Dikarenakan Amr bin Luhay inilah sebagai tokoh yang pertama kali memasukkan kesyirikan ke negeri Arab. Ini tokoh yang memasukkan kesyirikan ke negeri Arab, yaitu Amr bin Luhay al-Khuzai. Ketika dia mendapatkan wangsit syaitan untuk menggali kembali berhala-berhala, patung-patung, kemudian dia tarik, dia bawa patung-patung tersebut ke negeri Arab sehingga diibadahi dan dijadikan sebagai patung-patung berhala yang berada di Mekah dan sekitarnya. Jadi, maka ini hukumannya. Dia menyeret usus-ususnya yang terurai di neraka nanti. Ya. wa an laisa lil insani illa ma sa'a, menunjukkan firman Allah SWT, bukankah seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia usahakan. Di akhirat kelak seseorang akan mendapatkan apa yang dia usahakan di dunianya. Yu'raful mujrimuna bisimahum, orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan cirinya. Ya, satu dosa akan diketahui dengan cirinya. Masing-masing dosa membawa ciri yang membedakannya, sehingga terbedakan dari dosa-dosa yang lainnya. Demikian pula dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan tentang neraka, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ta'lamuna ma'alam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Jikalau kalian tahu apa yang aku tahu, yakni saya, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kenapa? Karena Rasulullah tahu diperlihatkan tentang neraka. Sementara kita tidak tahu, sehingga kita tidak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata Rasul, jikalau kalian tahu apa yang aku tahu diperlihatkannya neraka, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Bagaimana kalian banyak tertawa? Bagaimana kita banyak tertawa padahal kita tidak tahu telah sukses dari neraka, dari azab Allah azza wajalla? Tentunya kita tidak akan banyak tertawa, merasa sukses, merasa selamat dari adab Allah SWT. Fahadha nabiyuna alaihi salatu wassalam. Ini nabi kita, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, menjelaskan apa yang ada pada beliau setelah beliau melihat kondisi neraka. Maka beliau sangat-sangat menyedihkan, ya, bagi beliau sendiri dan bagi umat ini, ya, agar jangan sampai umatnya ini masuk ke dalam neraka karena adab yang sangat luar biasa. Yaqulullahu azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, innaha, bahwasanya jahannam, litaghina ma'aba, sediakan bagi orang-orang yang melampaui batasan, ya, sebagai ma'aba, tempat kembalinya, ya, tempat kembalinya orang-orang yang melampaui batasan, tidak sesuai dengan batasan-batasan yang telah Allah bataskan, maka jahannamlah, ya, tempat kembalinya, ma'aba. Wa taghun jam'u taghin, dan taghun adalah jamak dari taghin, ya, jamak mudzakkar salim, cukup ditambah dengan waw dan nun, dari taghin menjadi taghun. Wa huwa alladhi tajawazul hadda, dan taghun, ya, kalau majrurnya taghin dengan ya, ya, majrur dan mansubnya dengan ya, litoghina, tidak litoghuna, diganti dengan ya wawunya sebagai alamat jar dan juga nasab. Arti toghun adalah alladhi tajawazal hadda, orang yang melampaui batasan, maka disebut toghin, ya, dia disebut toghin. Sehingga kenapa toghut dikatakan sebagai toghut? Karena melampaui batasan dalam hak Allah SWT. Ya, taghut disebut taghut karena mujawazatul haddi fi ma'budin au muta'in au matbu'in, melampaui batasan dalam perihal peribadahan, diikuti dan ditaati. Sehingga disebutlah sebagai taghut. Qala li'anna tughyana mujawazatul haddi, karena tughyan, ya, disebut sebagai taghin dikarenakan melampaui batasan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Haqqah ayat yang ke-11, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Syahidnya sini tagha, ya, taghun, taghin, tughyan, tagha, itu diambil dari kata tagha, ya, diambil dari kata tagha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami, ya, tatkala air tersebut sudah melampaui batasan, maka kami bawa kalian, yaitu Nabi Musa dan umatnya, fil jariyah, berada di atas perahu. Ketika air sudah melampaui batasan, artinya sudah menjulang tinggi, tidak normal lagi kondisi air yang ada, tetapi melampaui batasan sampai rumah-rumah, gunung-gunung pun terhempaskan dengan air yang ada, tenggelam dengan air-air yang ada, maka ketika itulah dibawalah Musa dan kaumnya di atas perahu. Eizada watajawaza haddahu, air tersebut bertambah semakin banyak dan melampaui batasan-batasannya. Ya, seperti sungai sudah melampaui batasannya, laut melampaui batasannya, ya, bergelombang tinggi. Itu makna tagha. Wa haddul insani madzkurun fi qoulihi ta'ala, sementara batasan manusia, ya, batasan manusia seperti apa batasan kita, pembatas-pembatas yang telah Allah bataskan untuk kita, itu semua telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Di surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56 itu sebagai batasan kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah. Ya, maka itulah batasan kita. Ya, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain untuk melaksanakan hak-hak Allah, yaitu diantaranya al-ibadah. Ya, sehingga kebanyakan manusia melampaui batasan dari ini. Mereka tidak beribadah, berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini disebut taghin, ya, orang-orang yang telah melampaui batasan. Wa tajawazal haddu yakunu fi huquqillah wa yakunu fi huquqil ibad. Dan bentuk melampaui batasan ini ada kalanya berkaitan dengan hak-hak Allah dan ada kalanya berkaitan dengan hak-hak hamba-hamba Allah. Seseorang dia dikatakan sebagai melampaui batasan, imma melampaui batasan terhadap hak Allah dan juga melampaui batasan terhadap hamba-hamba Allah. Amma fi huquqillahi azza wajal, adapun seseorang dianggap melampaui batasan dalam hak-hak Allah terhadap hak-hak Allah azza wajal, fa innahu at-tafriitu fil wajibi au ta'addi fil muharrami. Jadi bentuk seseorang melampaui batasan terhadap hak-hak Allah azza wajal, yaitu tatkala dia tafriit, meremehkan, fil wajibi, dalam perkara-perkara yang wajib. Jika seseorang meremehkan, menganggap enteng, mengentengkan perkara-perkara yang wajib yang telah Allah wajibkan kepadanya, maka hal itu adalah bentuk tajawazul had, melampaui batasan-batasan Allah. Dia menganggap sepele, menganggap ringan terhadap kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan. Au ta'addi fil muharram, ya, atau dia melanggar dalam perkara-perkara yang haram, maka ini pun termasuk taghin, orang-orang yang melampaui batasan, ya, karena dia langgar, dia laksanakan perkara-perkara yang haram. Ini dua bentuk secara ringkas, ya, melampaui batasan terhadap hak-hak Allah, karena kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Maka tatkala ini dilanggar, yang dua ini menunjukkan seseorang telah melampaui batas. Wa amma tughyanu fi huquqi adamiyyin, adapun bentuk melampaui batasan terhadap hak-hak sesama manusia, sesama Bani Adam, fa huwa al-udwanu alaihim fi amwalihim wa dimaihim wa a'radihim, yaitu dalam bentuk menzalimi mereka terhadap harta-hartanya, darah-darahnya, dan kehormatan-kehormatannya. Maka ketika masing-masing kita terjatuh, na'udzubillah, ya, menzalimi harta-harta saudaranya, ya, harta-harta saudara kita dizalimi, dimakan tanpa haknya, ya, diambil tanpa haknya, dan yang lainnya, yang hal itu seharusnya kita sampaikan, kita berikan, ya, kepada yang haknya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala memberikan atau memerintahkan untuk menunaikan amanat kepada yang berhaknya. Ya. Kemudian dilipat atau diambil, dimakan, maka itu adalah bentuk az-zulmu, al-udwan, kezaliman terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan dianggap sebagai melampaui batasan. Demikian pula wa dima'ihim, melampaui batasan, menzalimi darah-darah saudaranya, menumpahkannya, meneteskannya, bukan dalam perkara yang hak, bukan dalam permasalahan qisas, ya, ataupun yang lainnya yang dibolehkan dalam syariat Islam, seperti ats-tsayyibuz zani, ya, orang yang telah menikah berzina, ataupun yang keluar dari agama yang murtad, taib, ataupun yang meninggalkan jamaah kaum muslimin. Ya, ataupun qisas, ini adalah perkara-perkara yang hak. Tetapi kalau selain ini dia menumpahkan, meneteskan darah saudaranya, ya, darah sesama hamba-hamba Allah SWT, maka ini dianggap sebagai taghin, orang yang melampaui batasan. Wa aradihim, demikian pula menzalimi sesama manusia, hamba-hamba Allah SWT dalam kehormatan mereka. Ya, kehormatan mereka yang seyogianya untuk dijaga, ya, untuk diselamatkan, untuk diselimuti, kemudian seseorang menelanjanginya, ya, atau mencampakkannya dari kehormatan saudaranya, dari kehormatan kaum muslimin yang di sana tidak ada perkara yang membolehkannya, bukan dalam rangka tahzir, memperingatkan manusia dari kejelekannya, ya, dan bukan dalam perkara-perkara mensifatkan bagi orang-orang yang istifta, meminta fatwa, ya, lantas dengan tanpa ada perkara yang dibolehkan secara syariat, ya, dia remehkan, dia campakkan, dia telanjangi kehormatan saudaranya, maka ini pun termasuk dari taghin, ya, orang-orang yang melampaui batasan, ya, sehingga menunjukkan seseorang yang selamat tidak termasuk dari taghin, orang-orang yang melampaui batasan ketika dia mampu menjaga harta saudaranya, ketika mampu pula menjaga darah saudaranya dan juga kehormatan saudaranya. Wa hadhihi tsalatsatu allati harramaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga perkara ini, baik itu harta, darah dan kehormatan, hal itu telah diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW mengharamkan karena wahyu dari Allah Azza wa Jal, bukan dari kehendaknya semata, tetapi hal itu wahyu dari Allah SWT. Bahkan bentuk keharaman darah kaum muslimin, harta kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin, wa a'lana tahrimaha fi hajjatil wada' fi aktsarin min mawdi'in. Nabi SAW mengumandangkannya, mengumumkannya tentang keharamannya di waktu haji wada, ya, di waktu haji wada, yang hal itu fi aktsari min maudi'in, dalam banyak maudi' tempat, ya, Rasulullah SAW sering menyebutkan tentang keharaman tiga perkara ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi yaumikum hadha ala hal qad balagt. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya darah-darah kalian, ya, darah-darah kaum muslimin dan juga harta-harta kalian kaum muslimin, wa aradakum, dan kehormatan kalian kaum muslimin, alaikum haram, haram atas kalian. Artinya tidak boleh untuk ditumpahkan darah kaum muslimin tanpa alasan yang benar menurut syariat Islam. Demikian pula tidak boleh diambil dan dimakan darah saudaranya kaum muslimin tanpa alasan yang benar pula. Demikian pula tidak boleh dicampakkan, dihinakan kehormatan saudaranya kaum muslimin tanpa alasan yang benar, karena itu semua, kata Rasul, alaikum haramun, itu semua haram atas kalian. Ka hurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari kalian sekarang ini, yaitu di hajjatul wada', ya, haram untuk melakukan apa yang diharamkan kepada jemaah haji ketika itu. Baik, maka dijaga dari perkara-perkara tersebut. yang hal ini tentunya permasalahan yang sangat agung, yang sangat mulia. Taib, yang kita terkadang lalai dari perkara ini, atau kadang menganggap sepele, taib, tentang harta dan tentang kehormatan. Mungkin darah seseorang bisa menjaga, ya, karena dia bukan seorang pembunuh atau bukan seorang pemukul, tetapi yang namanya harta dan juga kehormatan kaum muslimin, ya, sangat mudah untuk kita campakkan, sangat mudah untuk kita menghinakannya dan mengambilnya tanpa kita pikir panjang, ya, tentang keharaman dan pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fattaghatu fi huquqillah wa fi huquqil ibad hum ahlun nar, ya, sehingga orang-orang yang melampaui batasan dalam hak-hak Allah ataupun hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah sebagai penduduk neraka. Wal iyadu billah, ya, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala, oleh karena itu Allah SWT firmankan, littaghina ma'aba, sesungguhnya jahannam itu tempat kembalinya bagi orang-orang yang melampaui batasan. Ay makanu aubin, yaitu tempat kembali. Wal aub fil asri arruju, ya, dan aub secara makna asalnya adalah arruju, kembali. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan di surat Sad ayat yang ke-30, ni'mal abdu innahu awwab, sebaik-baik hamba sesungguhnya dia, ya, Ayub adalah awwab, banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay raja'un ila Allah azza wa jall, yaitu dia banyak kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ma'ab ay arruju, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala a'lam bisawab. Cukupkan dulu. Subhanallah. Tadi dikatakan bahwa ketika Isra Mi'raj Rasulullah SAW, tampakkan pada beliau siksa. Ya. Seperti itu saja yang lewat tadi. Neraka, ditampakkan neraka. Ya. Sementara orang meninggal ini bahasa pakai pengkhususan untuk apa? Apakah ini suatu contoh yang Allah berikan untuk kita atau bagaimana? Tadi seperti wanita karena kucingnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Semua apa yang diberitakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW, itu semua pelajaran bagi kita, supaya diambil ibrah. Inna fi dhalika la ibratan li ulil absar, li ulil albab. Itu semua adalah ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang ulil albab, memiliki pemikiran yang jernih, yang tajam, sehingga dia mampu untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga perlu dan patut untuk kita hati-hati di antara sekian dosa, ya, tadi dosa miara, ya, hewan-hewan yang tidak diberikan makan dan minumnya, atau ada Rasulullah perlihatkan dosa orang yang ghibah, yang dia mencakar-cakar muka dan dadanya, ya, ataupun orang yang menggunting lidahnya dan yang lainnya, ya, dari berbagai macam dosa yang diperlihatkan hukumannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu agar supaya berhati-hati tidak terjatuh ke dalamnya. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan keadaan seseorang yang dia terjatuh dalam kesyirikan dalam kondisi dia tidak tahu, sementara dia seorang yang berusaha untuk mengikhlaskan sunnah, dan sampai meninggalnya dia terbuat dalam kondisi tersebut dia tidak tahu bahwa sebuah kesyirikan. Hal ini perlu dipertanyakan, dari mana dia tidak tahu hal itu syirik? Sementara kajian-kajian Islamiyah di zaman kita sekarang ini sudah banyak. Kecuali mungkin dia tinggal di pedalaman yang dalam, tidak terjamah dengan dakwah, ya, maka mungkin iya. Tetapi jikalau kondisinya di zaman kita sekarang ini yang telah berbagai macam media banyak, ya, majalah, majlis ta'lim, dia tidak tahu atau bahkan tadi dia berupaya di atas sunnah, tentunya hal itu harus melewati dari permasalahan tauhid. Ya. Sehingga yang seperti ini, wallahu a'lam, apakah ada, ya, perlu dilihat kembali. Tapi jikalau memang udzur, ya, karena tidak sampainya kepada dia al-haq, jauh, ya, dari dia untuk mengenal al-haq, maka ini tentunya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu urusannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah kehendaki, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni jikalau ternyata kesalahannya itu lebih kecil, kesyirikannya ini lebih kecil dan kebaikannya ini lebih besar. Ya, kecuali dia meninggal di atas kesyirikan yang besar. Baik. Tetapi tentunya tadi masalahnya di zaman kita sekarang ini, mau atau tidaknya seseorang untuk mempelajari ilmu agama, untuk duduk di majlis ta'lim, untuk membaca majalah-majalah atau buletin-buletin dan yang lainnya. Ya, ini permasalahan yang ada pada zaman kita sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tadi melihara hewan, berlaku juga melihara tanaman. Wallahu a'lam. Adapun yang lainnya dari miara-miara yang lainnya itu mimbab ihsan saja. Innallaha kataba al-ihsana 'ala kulli syai. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk berbuat baik atas segala sesuatu. Bentuk berbuat baik atas segala sesuatu apa kira-kira yang perlu? Apakah dia perlu disiram, perlu dipupuk dan yang lainnya? Baik, maka itu adalah bentuk ihsan 'ala kulli syai. Secara umum yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab.